بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على المجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda: Man qara' al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, thumma ra'a, kemudian yang membaca Al-Qur'an ini menganggap anna ahadan, bahwa seseorang lain, orang lain, utia, dikasih oleh Allah afdhala, lebih utama, mimma utia, dari apa yang didapatkannya atau yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fagat istasghara ma adzamahullahu ta'ala, maka orang itu menganggap remeh, menganggap kecil sesuatu yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, sekalipun tidak ada penjelasan keterangan tentang keistimewaan, keutamaan Al-Qur'an ataupun yang membacanya, kita bisa mengetahui bahwa Al-Qur'an itu mulia, istimewa, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi terkadang sesuatu kemuliaan, keistimewaan itu enggak butuh dalil. Untuk kita mengetahui bahwa ini istimewa, enggak butuh dalil. Enggak butuh penjelasan ulama. Terkadang sesuatu yang istimewa enggak membutuhkan dalil untuk kita mengetahui bahwa ini istimewa. Enggak perlu dalil. Kita sudah bisa mengetahui kalau ini istimewa. Terkadang hanya butuh satu dalil menunjukkan bahwa ini sangat istimewa. Terkadang membutuhkan banyak dalil untuk mengetahui bahwa ini adalah istimewa. Al-Qur'an ini diantara sesuatu yang tidak membutuhkan dalil penjelasan bahwa Al-Qur'an itu mulia, enggak butuh. Sekalipun tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya, tetap kita harus mengetahui bahwa Al-Qur'an itu mulia, dikarenakan Al-Qur'an itu kalamullah. Surat perintah dari raja, surat perintah dari presiden, lembaran, mungkin hanya satu lembar, mungkin hanya satu lembar. Mungkin di zaman sekarang gak perlu lembaran yang dikirim, dari email ada di layar, dikirim dari istana misalnya. Loh, itu sudah sangat mulia, itu sudah sangat istimewa. Kenapa? Dikirim oleh raja atau dikirim oleh presiden. Karena itu kalaupun dikirim, membacanya ini bukan sambil tidur, bukan sambil cangkruk, tapi membacanya itu dengan duduk atau dengan berdiri, dimuliakan dan diagungkan. Padahal hanya tulisan manusia, makhluknya Allah, yang sama-sama dengan yang membacanya mati nih. Tapi menjadi mulia, kenapa? Yang ngirim. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mulia. Al-Qur'an ini istimewa. Kenapa? Kalamullah. mulia istimewa sudah. Mau tidak mau. Karena itu tidak membutuhkan dalil. Lah kalau ada orang dianugerahi oleh Allah. Ada orang dianugerahi oleh Allah membaca Al-Qur'an. Dianugerahi oleh Allah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa membaca Al-Qur'an itu benar bukan kewajiban tapi memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Per huruf 10 kebaikan. Sebagaimana dikatakan ma aqulu alif lam mim harfun bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Berarti terdiri dari 3 huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Berarti ketika kita membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Mendapatkan 30 kebaikan. Lah ini istimewa. Al-Qur'annya istimewa karena kalamullah. Orang yang membaca Al-Qur'an menjadi orang yang istimewa karena mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kebaikan itu tidak akan habis, tidak akan hilang dengan kematiannya. Orangnya mati kebaikannya tetap ada. Enggak hilang. Orangnya mati entek wis hilang pisan. Bukan minyaknya dia diberikan kepada yang orang setelahnya. Enggak, tetap menjadi miliknya. Yang akan diberikan oleh Allah kepadanya nanti di akhirat. Kan gitu. Beda dengan harta, uang. Ketika kita simpen milik kita, atas nama kita di bank misalnya. Ketika kita mati, uang itu milik kita. Gak bisa kita ngambil. Kalaupun kita mengatakan bahwa saya adalah ahli warisnya, ada surat keterangan. Baru menjadi miliknya dia, masih bisa diambil. Bukan miliknya dia lagi sudah, bukan miliknya si mayit, tapi miliknya ahli waris berpindah. Tapi kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an tetap milik kita sampai di akhirat. Ini istimewa. Ini istimewa. Kita membaca beberapa huruf mendapatkan balasannya lebih banyak daripada huruf yang kita baca. Alif lam mim. Kita membacanya cuma 3 huruf. Tapi kita mendapatkan kebaikannya 30 kebaikan. Lebih banyak berarti kebaikan yang kita dapatkan daripada huruf yang kita baca. Lah orang Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Orang yang membaca Al-Qur'an diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Lah kalau dia yang membaca Al-Qur'an ini menganggap, orang yang membaca Al-Qur'an ini menganggap ada yang lebih mulia, ada yang lebih istimewa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain selain dari Al-Qur'an, maka dia meremehkan, merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah memuliakan Al-Qur'an, Allah mengagungkan Al-Qur'an, tapi dia menganggap perbuatan dari selain Al-Qur'an lebih istimewa, lebih baik. Semisal doa misalnya. Kita membaca Al-Qur'an sampai enggak sempat berdoa. Ada orang selalu berdoa. Kita punya anggapan ini luar biasa wong itu. Doa terus kalah aku. Loh, dia menganggap bahwa dia membaca Al-Qur'an ini kalah dengan orang yang berdoa. Seakan-akan dia menganggap bahwa berdoa lebih mulia daripada membaca Al-Qur'an. Ini keliru ini. Keliru. Berarti dia ini apa? Meremehkan, merendahkan apa yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi sudah menjelaskan. Kalau kita misalnya sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat untuk berdoa, sibuk membaca Al-Quran, tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan dia pemberian dengan apa paling baiknya doa dari orang yang memanjatkan doa. Jadi mendapatkan pemberian dari Allah dari permohonan orang yang paling baik di dalam memohon sudah. Jadi sekalipun dia tidak berdoa, tapi dia mendapatkan paling bagusnya pemberian Allah yang diberikan kepada orang yang berdoa. Padahal dia tidak berdoa, dia tidak sempat berdoa, dia membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa. Sibuk membaca Al-Quran tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan dia pemberian yang paling baik, pemberian yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdoa. Padahal dia gak berdoa, padahal dia gak minta, tapi dikasih oleh Allah. Nah karena itu kalau ada orang yang membaca Al-Quran menganggap apa yang dia baca, apa yang dia lakukan kecil daripada perbuatan yang lainnya, berarti dia telah meremehkan atau merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ini kejelekan. Penciptanya memuliakan, mengagungkan, tapi dia sebagai makhluk malah meremehkan, keliru. Seakan-akan kita lebih mengerti, kita lebih tahu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu harus dirubah. Ya. Image seperti itu atau apa? Prasangka seperti itu harus dihilangkan bahwa Al-Qur'an ini mulia, istimewa, orang yang membacanya mulia, istimewa, ya, dari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengulangi Al-Qur'an, membacanya, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita dapat memahami Al-Qur'an sehingga kita dapat mengamalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan cahaya Al-Qur'an selalu menerangi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, tetangga kita, teman kita, umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.